karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-8 ini didukung oleh para pelaku Norman sebagai Barda, Herman Wijaya sebagai Tarji, Naryo sebagai Engkos, Tato sebagai Bajo, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tarji berhasil membunuh laki-laki yang bernama Dasa. Namun mayat Dasa berubah menjadi ular hitam. 2 hari setelah itu, penduduk desa Sendang yang bernama Ranto mati dengan bekas gigitan ular di lehernya. Ranto hilang. Hah? Hei! Hei! Siapa itu bukan Ranto? Ayo! Dengar itu, Kos. Kereta kuda itu membawa kembali mayat itu. Seluruh penduduk desa Sendang Karang mengejar kereta kuda yang membawa mayat Ranto, sehingga kereta kuda itu tampak mulai terdesak. Bahkan kini kereta kuda itu sudah terkepung di tengah-tengah desa Sendang Karang. Puluhan obor dinyalakan, sedang Tarji bergerak lincah memimpin pengepungan itu, sementara kereta kuda bergerak liar. Lalu ketika puluhan tombak dihunus ke arah kusir kuda, maka perlahan-lahan kereta kuda itu menembus kepungan. Tanpa menunggu apa-apa lagi, seluruh tombak dengan serentak dihujamkan ke arah kusir kereta. Namun puluhan tombak itu bagai menghunjam bayangan, sehingga kusir kereta itu tidak luka sedikitpun. Bahkan kereta kuda itu menembus kepungan pakai bayangan, sehingga lolos dari tengah-tengah kepungan. Lalu kereta kuda itu hilang di bawah cahaya bulan yang berwarna keperakan. Lihat itu, desa Sendang Karang sedang gempar. Jelas sekali tampak dari atas ini. Wah, obor-obor dinyalakan. Iya, obor-obor itu bergerak cepat ke sana kemari. Berarti mereka sedang mengejar sesuatu. Iya. Ayo, kita bersiap, Bajo. Pukul kentongan. Iya, iya. Bajo, apa kemari? Ada apa, Bang? Lihat, lampu yang berkelap-kelip itu seperti lampu kereta kuda yang berlari. Oh, kereta kuda, Bang. Itu memang lampu kereta kuda. Datangnya dari arah desa Sendang Karang. Ah, pasti kereta kuda itu yang dikejar oleh orang-orang Sendang Karang. Bagaimana, Bang? Apa yang harus kita lakukan? Ah, kita harus bantu orang-orang Sendang Karang. Mari, kita kumpulkan kawan-kawan yang lain, Bajo. Iya, Bang. Hei, ada kereta kuda yang datang dari arah Sendang Karang. Bajo, kereta itu sedang berada di batas desa. Adang, jaga, jangan sampai lolos. Kereta itu sudah memasuki desa kita. Cepat betul. Dan orang-orang tidak dapat menghentikan kereta itu, Bang. Bajo, kereta itu sudah dekat kemari. Kita hadang, Bang Parti. Ayo, ayo. Kereta kuda itu depan kita, Bajo. Awas, Bang Parti. Lolos. Aku tidak sempat berbuat apa-apa, Bang. Bajo, kau lihat siapa yang duduk di samping kusir kereta tadi? Tidak, Bang. Ranto. Ranto orang Sendang Karang. Panto. Wah, mau dibawa kemana dia? Aku tidak tahu. Tapi dia terikat tangan dan kakinya. Hei, siapa itu? Oh, Bang Pardi, itu seperti suara Tarji dari desa Sendang. Dia rupanya melihat nyala obor ini. Hei, siapa di atas itu? Mungkin dia sedang mengejar berita tadi. Aku Pardi dan Bajo. Ah, kenapa Bang Pardi menyahuti? Sekarang dia naik ke sini. Aku yakin dia datang bukan dengan maksud yang buruk. Kalaupun dia bermaksud buruk, akan kita hadapi dia. Oh, kalian rupanya. Apa kalian melihat kereta kuda melewati jalan ini? Ya, kereta itu terus ke sana. Sayang aku dan Bajo tidak bisa menghadangnya. Kalian lihat isi kereta itu? Ya, Ranto. Dia duduk di samping kusir kereta dengan tangan dan kaki terikat. Ranto. Ranto sudah mati. Tapi aku melihat betul Ranto duduk di samping kusir kereta dengan kaki dan tangan terikat. Kalau tidak salah, kusir kereta itu pernah datang ke desa ini. Namanya Daksa. Kau dengar, Engkos? Kusir kereta itu bernama Daksa. Kalian kenal dengan dia? Iya. 2 hari yang lalu, kusir kereta itu sudah dibunuh oleh Kang Tarji. Namun mayatnya berubah menjadi ular hitam. Mari, mari kita kejar, Kos. Pasti Ranto masih hidup. Hei, jangan naik ke atas sana. Berbahaya. Semoga, Bang. Mereka terus naik, Bang Pardi. Mereka bisa dapat bahaya. Bagaimana? Kita bantu mereka. Ayo, Bang. Hei, Pardi, berhenti. Mereka terus mendaki ke puncak gunung, Bang. Ayo, kita susul. Mereka tidak tahu kalau di depan itu ada jurang yang sangat dalam. Pardi dan Bajo berlari di antara batu-batu gunung yang licin. Sementara Tarji dan Engkos sudah jauh meninggalkan mereka. Kedua orang itu juga berlari terus menuju puncak Gunung Sumbing. Mereka berlari dengan berpedoman pada suara kereta kuda yang terdengar menderu di depan mereka. Namun mereka tidak tahu kalau yang mereka dengar hanyalah Fata Morgana. Kereta kuda itu sebenarnya tidak ada. Yang mereka kejar sebenarnya juga tidak ada. Yang ada hanya sebuah jurang yang dalam menganga lebar. Jurang itu tinggal beberapa ratus tombak lagi di depan mereka. Bulan mulai berwarna pucat, sementara hari sudah terang tanah. Sebentar lagi matahari akan terbit di ufuk timur. Namun kabut masih berarak di dalam jurang yang dalam itu. Bajo, iya, Bang. Mereka hampir sampai ke tepi jurang. Iya, Bang. Sebentar lagi mereka akan jatuh ke dalam jurang. Ayo, teman. Mari, kita pergunakan lompatan harimau yang pernah diajarkan oleh Ki Pandai Ulat. Iya, Bang. Kita harus bisa menghadang mereka sebelum mereka jatuh ke dalam jurang. Iya. Mulai. Berhenti. Berhenti kalian. Hei, kenapa kalian halangi kami? Hah? Kami mengejar kereta itu. Lihat di depan. 5 tombak lagi ada jurang yang sangat dalam. Hah? Kalau tidak kami halangi kalian, maka kalian pasti sudah jatuh ke dalam jurang itu. Apakah kalian tidak hafal daerah ini? Ternyata kalian telah menyelamatkan jiwa kami. Kami berutang nyawa pada kalian. Tidak usah kupikirkan itu, Engkos. Yang penting kami bisa menolong kau dan Tarji. Iya, ayo kita turun kembali. Lihat, matahari sudah terbit. Tapi bagaimana dengan Ranto? Ranto tidak akan bisa kalian temukan. Kita sudah ditipu oleh laki-laki kusir kereta itu. Hai, burung gagak itu berputar-putar terbang di atas jurang. Pasti mereka melihat bangkai. Mungkin burung-burung itu mayat-mayat Ranto. Ayo Tarji, kita tidak mungkin turun ke dalam jurang karena jurang itu tertutup kabut. Ya, ayolah. Tapi aku akan balas perbuatan ini. Aku tidak takut. Hei, Daksa, hadapi aku, Daksa. Barda, bapakmu mana? Hah, bapak ada di rumah? Aku dengar bapakmu tadi malam mengejar kereta siluman itu ya? Aku tidak tahu. Aku tinggal sama kakek. Anak lucu, sayang. Sekecil itu dia sudah kehilangan ibunya. Hei Barda, hari sudah sore. Pulanglah, turunkan layanganmu itu. Sebentar lagi. Angin sedang bagus. Hah? Burung gagak. Burung itu menyambar layangan Barda. Aneh. Wah, Barda mempermainkan burung itu dengan layangannya. Lucu juga. Hah? Burung itu marah. Dia mulai terbang rendah di atas kepala Barda. Oh, celaka. Tolong, paman, kenapa? Burung gagak menembak kepala Barda. Tolong, paman. Barda, lari Barda, tinggalkan ayahmu itu. Cepat masuk ke dalam rumahku, biar paman yang mengusirnya. Ayo. Pergi kamu. Kurang ajar. Mau patuh kepalaku. Mampus kau. Burung jahana. Kenapa kau lari? Siap. Kepalaku berdarah kena patoknya. Terima kasih Kanaka. Kau telah menyelamatkan anakku tadi sore. Oh, Kang Tarji, ada-ada saja. Hanya burung gagak yang sedang marah, Kang. Kanaka, burung gagak itu berasal dari Gunung Sumbing. Burung itu juga ada ketika aku dan Engkos mengejar kereta kuda yang lari ke atas gunung itu. Hah? Jadi burung itu atau mungkin burung gagak yang lain? Tidak. Aku yakin burung itu burung suruhan. Burung suruhan? Iya, burung suruhan kusir kereta yang bernama Daksa. Nah, kau dengar suara burung gagak? Hah? Burung gagak malam hari? Mungkin burung gagak tadi siang. Dia mau membalas kekalahannya tadi sore padamu. Tadi sore burung itu kena aku tampar. Burung itu berbunyi diiringi oleh tertawa perempuan. Kang Tarji, kita harus siap-siap. Ya, terutama kau Kanaka. Burung itu pasti akan menuntut balas malam ini padamu. saja mataku kena disambarnya. Oh, burung jahanam. Menyerang Kanaka di tengah malam itu ketika mereka sedang meronda berkeliling desa. Sementara di kejauhan masih terdengar suara tertawa perempuan terkekeh-kekeh. Nah, saudara pendengar, siapakah perempuan yang selalu tertawa terkekeh-kekeh setiap ada kejadian di desa Sendang Karang? Dan apa hubungannya dengan dua ekor burung gagak yang datang menyambar Kanaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.